Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إذا لنجدكن كجيان كتاب شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Adapun sahibul matan wa Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah. Sampai pada ucapan asy-syarih wal Imam al-Bukhari. Qalu kana la yataharrak harakatan illa bi hadith. Dan Imam al-Bukhari dikatakan bahwa mereka berkata beliau tidak bergerak satu gerakan, tidak berbuat satu perbuatan kecuali dengan hadis. Dalam salah satu safarnya, ketika sudah mulai dekat musuh, istalqa, beliau terlentang. Qalu, mereka bertanya, bi ayyi hadis? Karena sudah terbiasa tidak berbuat sesuatu kecuali dengan hadis, maka ditanya, dengan hadis apa engkau terlentang? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana an na'khudha bil quwwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Au kama qala. Yani Rasul amarana an na'udda al 'uddah lil aduwi wa an nataqawwa. Yakni Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mempersiapkan persiapan-persiapan menghadapi musuh, dan agar kita nataqawwa, memperkuat diri. Fa'amarana bil fitr. Oleh karena itu diperintahkan kita untuk berbuka puasa ketika menghadapi musuh, walaupun di Ramadan, walaupun bulan Ramadan. Nuftir fi Ramadan hatta naktasib quwwatan. Kita berbuka di bulan Ramadan ketika perang agar kita mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Oleh karena itu ketika mendengar musuh sudah dekat, dia justru berbaring istirahat untuk mempersiapkan kekuatan ketika benar-benar menghadapi musuh. Ala kulli hal, yang dimaksud oleh Syekh di sini, hafizahullahu taala, adalah sikap kita dalam menghadapi penguasa. Jangan karena emosi, kemarahan, dendam, jangan. Tetapi tetap karena sunnah. Pendorongnya adalah sunnah. Asyahid yang menjadi bukti dari kisah ini adalah anna ahlal hadis al-mukhlusin as-sadiqin fi aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa sakanatihim wa aqaidihim wa manahijihim multazimuna bi kitabillah. Yani bahwa ahlul hadis yang ikhlas, yang jujur dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, gerakan mereka, diamnya mereka, akidah mereka, manhaj mereka, semuanya di atas kitab dan sunnah. Multazimuna bi kitabillah. Mereka semua selalu berpegang dengan kitabullah. Wa min dhalika ta'amul ma'al hukam. Termasuk di dalamnya, dalam mensikapi penguasa. Mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Idza ta'amalna ma'al hukam intilaqan min kitabillah wa min sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Qalu umala. Jika kita bermuamalah menghadapi penguasa dengan berpijak pada kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka akan berkata, kita ini pegawai pemerintah. Mereka akan berkata bahwa kita ini cecunguknya penguasa. Atau jawasis. Intel-intel penguasa. Hum khawarij. Karena mereka khawarij. Sehingga melihat seorang atau sekelompok kaum muslimin yang tetap di atas sunnah dalam menyikapi penguasa, akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Dikatakan pegawai pemerintah, dikatakan cecunguknya pemerintah, dianggap penjilat pemerintah, ila akhirih. Al-an asbahu jasuran maddul jusur ma'al hukam wa yamdahunahum bil kidibi wa yughrunahum bil kidib. Sekarang mereka berbalik menjadi jasuran, penjilat pemerintah. Ya, terjemahan bebasnya demikian. Walaupun jasur asal katanya dari jisrun, jembatan. Mulai membuat jembatan pada penguasa. Apa maknanya? Mulai mendekat. Madul jusuru ma'al hukam. Mereka memasang jembatan-jembatan pada penguasa dengan cara yamdahunahum, dengan cara memuji mereka, menyanjung mereka. Bil kadzib, dengan kedustaan. Dengan kedustaan. Wa yughrunahum bil kadzib, dan menipu mereka dengan kedustaan. La yamdahunahum bis sidqi, tidak memuji mereka dengan jujur. Wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak mencegah dari kemunkaran. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tingkah mereka para khawarij. Akidah mereka mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah penguasa, mengkafirkan darah kaum muslimin. Itu manhaj mereka, akidah mereka. Tetapi cara yang dipakai oleh mereka berpura-pura menjadi penjilat pemerintah, pemuji pemerintah dengan pujian yang dusta, dengan basa-basi, dengan menjilat. Khamilin a'azakumullah, yang terjadi sekarang justru haula al-khawarij, terutama di timur tengah sana, mulai masuk di pemerintahan. Yang satu sebagai ini, yang satu sebagai itu. Mengapa kok bisa? Karena berpura-pura. Dengan basa-basi, dengan kepalsuan, dengan berbagai macam pujian-pujian dusta. Bal idza ra'aw al-hakim fihi khata tawassa'u fi hadzal bab. Bahkan kalau mereka melihat penguasa berbuat salah sekalipun, mereka akan membuat keluasan Oh, enggak apa-apa itu. Dalam bab tadi dianggap tidak apa-apa. Yajrunahu ilal balaya, menyeret mereka pada kehancuran dan bencana. Wal masyakil, dan berbagai macam problem-problem. Wal iyadu billah. Amma nahnu, adapun kita, falanazalu umala, adapun kita selalu tetap dituduh sebagai pegawai pemerintah. Kita menyuruh kebaikan dianggap umala. Kita mencegah dari kemunkaran dianggap umala. Tidak berubah. Padahal sikap ahlu sunnah, sikap hikmah. Sikap yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menyuruh pada kebaikan, kita akan katakan pada mereka, wahai para penguasa, beramallah dengan amal yang baik. Kalau disuruh mencegah dari kemunkaran, kita berbicara, wahai para penguasa, jangan berbuat zalim, jangan berbuat munkar. Tapi tetap saja, ahlu sunnah selalu dijuluki umala. Hatta lau masalakna hadhil masalik, walaupun kita tidak melakukan jalan ini, kita tetap dituduh umala oleh mereka. Fana'udhu billahi min hadhal bala, kita berlindung kepada Allah dari bencana yang seperti ini. Wa hiya tariqatul khawarij wal mu'tazila wal rawafid, dan itu adalah jalannya, caranya khawarij, mu'tazila, dan syiah rafidah. Khawarij, kaum pemberontak dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Al-mu'tazilah, kaum aqlani yang banyak memakai ro'yu, bahkan manhaj utamanya adalah akalnya. Kemudian menganggap bahwa memberontak kepada penguasa sebagai jihad. Syiah rafidah, yang menganggap kafir semua kaum muslimin selain syiah rafidah. Maka mereka juga memberontak dan memusuhi penguasa. Al-kharij, al-khawarij wal-rawafid yata'anuna fi sahabah. Bahkan khawarij dan rawafid, syiah dan khawarij, mereka mencerca para sahabat. Bukan hanya kaum muslimin dan penguasa, para sahabat mereka cerca. Wa kharaju ala Uthman, memberontak kepada Uthman ibn Affan. Wa kharaju ala Aliin, bahkan mereka memberontak memerangi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharaju ala al-hukam, mereka memberontak pada penguasa-penguasa muslim. Uthman ibn Affan dibunuh oleh para pemberontak khawarij. Ali bin Abi Talib dibunuh oleh khawarij. Para penguasa diperangi oleh khawarij. Wa kam laqital ummah minhum minal mafasid, maka lihatlah betapa banyak kerusakan-kerusakan yang didapat oleh masyarakat dari khawarij. Wa minal mahalik, dan kebinasaan-kebinasaan betapa banyak disebabkan oleh haula, kaum khawarij. Wa syattatu amral ummah, memecah belah urusan umat, persatuan umat. Wa mazzaquha ashilla, mereka merobek-robeknya sampai menjadi lumpuh. Hatta asbahat adallal umam, hingga umat Islam menjadi selemah-lemah umat karena sebab mereka. Bisababit tafarruq, karena sebab perpecahan. Bisababin au bisababi mukhalafati kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena menyelisihi kitabullah, karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil aqaid wa fi siyasah, menyelisihi kitab wa sunnah dalam masalah politik, menyelisihi kitab wa sunnah dalam masalah aqidah. Falam yaltazimul kathir minhum al-aqidah al-islamiyah, maka kebanyakan mereka tidak berpegang dengan akidah Islam. Walaltazamus siyasat al-islamiyah, bahkan mereka juga tidak berpegang dengan siyasah Islam, politik Islam. allati syara'aha Allah 'ala lisan rasulih, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya SAW. Tidak berpegang dengan akidah Islam dan tidak berpegang dengan syariat Islam, tidak berpegang dengan siasah Islamiah. Bagaimana sikap politik yang diajarkan oleh Islam? Enggak dipegang oleh mereka. Wa qala rahimahullah, berkata lagi al-musannif Abu Uthman al-Sabuni rahimahullah, wa yara ashabul hadith al-jum'ah wal-idaini, dan mereka ahlu sunnah ashabul hadith berpendapat untuk tetap salat Jum'at dan salat dua hari raya dan lain-lainnya di belakang setiap penguasa, bersama setiap penguasa. Wa hadza bi khilaf ar-rawafid, ini juga menyelisihi Syiah Rafidhah. Id innahum la yarawna al-jum'ah wal-'idain ma'a al-hukam. Karena Syiah Rafidhah tidak berpendapat untuk salat Jumat dan salat dua hari raya bersama penguasa. Ar-Rawafid yantadhiruna al-Mahdi al-Imamul Ma'sum. Syiah Rafidhah menunggu al-Mahdi yang akan datang katanya. Wal Imamul Ma'sum, imam yang tidak punya kesalahan sama sekali, yang terjaga dari kesalahan dalam masalah Jumat dan masalah salat jamaah. Wa id sallu ma'ana fahum kadzabun, kalaupun mereka salat bersama kita, sesungguhnya mereka berpura-pura dusta. Wa innama dzalika min babit taqiyyah, itu hanya dalam bab taqiyyah. Mereka salat bersama kita hanya berpura-pura sebagai taqiyyah. Walau ansha'ul masajid fahum kadzabu, kalaupun mereka membangun masjid-masjid, mereka berdusta, berpura-pura. Lianna fi dinihim la jum'ata wa la jama'ata hatta ya'ti al-imam. Karena aslinya agama Syiah Rafidhah tidak mengharap atau tidak menganggap adanya kewajiban salat Jumat sampai datang Imam Mahdi. Aslinya agama mereka adalah tidak menganggap perlunya salat dua hari raya kecuali bersama Imam al-Mahdi. Hatta ya'ti al-imam. Maka semuanya taqiyah yang mereka bikin. Dan mereka merencanakan untuk mengganti semua penguasa di seluruh dunia dengan penguasa Syiah Rafidhah. Itu manhaj mereka, itu agama mereka. Maka mereka merencanakan untuk memerangi seluruh negara-negara muslimin. Apakah di Yaman atau di Saudi ataupun di Indonesia ataupun di negeri lain. Di mana ada muslimin, mereka akan memeranginya dan akan berusaha untuk merubah penguasanya dari penguasa Syiah Rafidhah. Sehingga suatu saat, kata mereka, ketika Imam Mahdi muncul, maka disatukan semuanya. Ini barakallahu fikum, sama sekali tidak berbeda dengan kaum Khawarij. Was-sahabatu kanu yusalluna khalfa ahli al-bid'ah. Padahal para sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum salat di belakang ahlul bidah. Selama masih muslim sah. Selama masih muslim sah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika datang waktu salat, tergantung di mana dia berada. Kalau lebih dekat dengan mereka pengikut Abdullah bin Zubair, maka dia ikut salat bersama mereka. Kalau ternyata lebih dekat dengan pasukannya Hajjaj bin Yusuf, dia ikut salat bersama pasukan Hajjaj bin Yusuf. Tidak peduli. Dimanapun dia mendapatkan adzan, di mana ada salat jamaah, ada masjid terdekat, dia salat bersamanya. Padahal pasukan Abdullah bin Zubair dengan pasukan Hajjaj bin Yusuf sudah berperang. Mengapa? Karena dia menganggap mereka muslimin, ini pun muslimin. Di sana sah, di sini juga sah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yusalluna wara al-hajjaj. Mereka para sahabat salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Yusalluna wara al-Khawarij, dan mereka salat di belakang Khawarij, dan mereka menyatakan Khawarij menyimpang. Tapi ketika datang waktu salat, salat di belakang mereka. Kalau kebetulan ada di tengah mereka atau di sekitar mereka. Lianna Rasulullah SAW amarahum bil jamaah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat bersama jamaah. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah di belakang setiap orang muslim, apakah bar ataupun fajir. Apakah dia orang yang baik ataupun orang yang jelek. Salat di belakang mereka sah selama dia masih muslim, selama rukun-rukun salatnya lengkap. Selesai. Tapi mereka begitu, itu urusan pribadi mereka. Tapi dia zalim, walaupun dia zalim, salat di belakang mereka sah karena salatnya dengan rukun-rukun yang lengkap dan dia masih muslim. Walamma hasaru Utsman wa taghallabu fil Madinah wa raha imam ath-Thawar qabbahahu Allah yusalli bin nas qalu li Utsman innaka imamu 'ammatin wa nazala bika ma tara wa yusalli lana imamu fitnah wa nataharraj faqala as-salatu ahsanu ma ya'mal an-nas fa idha ahsana an-nas fa ahsin ma'hum وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. Pada kasus kejadian Utsman bin Affan yang dikepung oleh para pemberontak. لَمَّا حَاصَرُوا Utsman, ketika mereka mengepung Utsman bin Affan. تَغَلَّبُوا فِي الْمَدِينَةِ, sudah menguasai Madinah para pemberontak ini atau para demonstran-demonstran. رَحَى إِمَامُ الثَّوَارِ, tiba-tiba berangkatlah imam para pemberontak, pimpinan para pemberontak, para demonstran, untuk mengadakan sholat berjamaah, memimpin sholat berjamaah. Karena Utsman dikepung, nggak bisa keluar dari rumahnya. Apa kata masyarakat yang bukan Khawarij? Bingung mereka mau sholat. Sholat imamnya para pemberontak, para demonstran, Khawarij. Maka berkatalah mereka kepada Utsman, ya Utsman, ya Amirul Mukminin, innaka imamu 'ammah, engkau adalah imamnya seluruh manusia ketika ini. Wa nazala bika ma tara, dan ternyata sekarang terjadi padamu apa yang telah terjadi. Wa lana imamu fitnah, sekarang yang mengimami adalah imamu fitnah, tukang fitnah, pimpinan Khawarij. Apa jawaban Utsman bin Affan? Ini yang perlu dicatat. Jawaban yang sangat bagus diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "As-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas." Salat itu adalah yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Manusia tadi Khawarij, orang-orang jelek. Ahlul hawa. Ghawghaiyun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ghawghaiyun itu adalah orang-orang yang enggak ada nilainya. Tetapi salat itu adalah yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan, kata Utsman. As-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau manusia berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Kalau manusia berbuat jelek, maka tinggalkanlah mereka. Jangan ikut berbuat jelek. Lihat nasihatnya. Salat itu yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau mereka sedang berbuat baik, ikut bersama mereka. Ikut salat jamaah bersama mereka. Wa idza asau, kalau mereka berbuat jelek, fajtanib isaatahum, maka tinggalkanlah perbuatan mereka. Tinggalkanlah mereka. Kalau mereka berbuat baik, ikutlah bersama mereka. Kalau mereka berbuat jelek, jangan ikut bersama mereka. Ini nasihat emas dari Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yani sallu ma'hum. Mana ucapan beliau adalah salatlah bersama mereka, li'anna hadza ihsan, karena itu kebaikan. Fa in asa'u fala tusi' ma'ahum. Kalau mereka berbuat jelek, maka jangan berbuat jelek bersama mereka. Hadzal khalifah ar-rasyid. Zalamuhu. Ini khalifah yang lurus. Dizalimi oleh mereka. Waftarau wa kadzabu alaih. Berdusta atas nama Uthman. Membikin berbagai macam kedustaan atas nama Uthman. Wahasaruhu, mengepung Uthman. Wamana'uhu minal ma, bahkan dilarang untuk minum air. Enggak boleh ada air yang datang. Wayaquluna lahu anta imamu jama'a wa ha'ula'i alladhina yusalluna bina ahlu fitnah. Ternyata ketika mereka berkata kepada imam tersebut, dalam keadaan sedang terzolimi, dalam keadaan dikepung, dalam keadaan dizolimi, tidak boleh minum air. Enggak boleh ada air yang datang. Dihalangi oleh mereka. Ternyata ketika ditanya, jawabannya salat bersama mereka. Salatlah bersama mereka. Fa in ahsanu fa ahsinu. Kalau mereka berbuat baiklah bersama mereka. Unzuru al-iltizam bi kitabillah. Lihatlah bagaimana mereka berpegang dengan Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana para sahabat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ahallik al-dhuruf wa ashaddaha. Dalam situasi yang sangat sulit, ahlak al-dhuruf wa ashaddaha, dalam keadaan sedahsyat-dahsyat keadaan, la taghlib alaihi atifah, mereka tidak dikuasai oleh emosi, tidak dikuasai oleh kemarahan. Wala hawa, tidak pula dikuasai oleh hawa nafsu, tetap di atas sunnah. Mungkin kalau kita ada di sana, kita akan berkata, ngapain sholat bersama mereka, para pembunuh, pemberontak, khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ternyata Utsman mengatakan, sholatlah bersama mereka. Yuhakim syar'allah. Mereka tetap berhukum dengan syariat Allah. In ahsanan nas fa ahsinu. Kalau manusia berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Ini ikhwanuddin a'azakumullah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bolehkah sholat di masjid yang imamnya anusat, melakukan kebidahan-kebidahan? Boleh. Sah, sah. Kalau mereka berbuat baik bersama mereka. Fal mubtadi' idza shalla faqad ahsan. Maka seorang ahlul bid'ah, kalau dia sedang sholat berarti dia sedang berbuat baik. Fa shalli ma'ahu, maka sholatlah bersamanya. Madama lam yakfur, selama tidak kafir. Kalau Syiah Rafidhah sudah kafir, keluar dari Islam. Kalau Syiah Rafidhah yang ekstrim, bukan mutasyayyi', itu sudah kafir. Kalau mutasyayyi' itu masih muslim, tetapi ikut-ikutan ke Syiah-Syiahan, itu berbeda. Tetapi kalau sudah murni dia Syi'i Rafidhi, maka dia kafir. Tidak boleh kita salat di belakang mereka. Fa idza kafara fala salata wara'ah. Kalau dia telah kafir, maka jangan salat di belakang mereka. Lakin madama hadzal mubtadi' fi dairatil Islam. Tetapi kalau sang mubtadi' ini masih dalam lingkup Islam. Wa tasallata 'alaina, dan ternyata berhasil menguasai kita. Wa shalla bina, dan salat memimpin kita. Fa nusalli wara'ahu. Maka kita tetap salat di belakangnya. Idza amkanana an nub'idahu biduni mafasid, kalau kita bisa menjauhkan orang-orang itu dengan tanpa ada mafsadah yang lebih besar, nanti ibi imam sunni, kita akan datangkan imam yang sunni. Kalau bisa, kalau ada kemampuan untuk menggantinya dengan imam yang bukan ahlul bid'ah, imam yang sunni tanpa ada mafasid, kerusakan yang lebih besar, maka kita rubah, kita ganti. Diusulkan misalnya sama DKM, tolong imamnya jangan yang ini, yang itu saja. Karena dia lebih bagus, lebih sunnah, bacaannya lebih mujawad ila akhirih. Wa idza ajizna fanusalli. Kalau ternyata kita enggak mampu mengganti atau dikhawatirkan akan terjadi kerusakan mafsadah yang lebih besar, ya sudah, salat bersama mereka. Salat engkau sah. Salat di belakang mereka, lahum salatahum wa lakum salatakum. Buat mereka salat mereka, buat kamu salat kamu. Walaupun jamaah bersama-sama, dimulai dengan takbir bersama-sama, diakhiri dengan salam bersama-sama, tetapi nilainya tetap berbeda-beda. Salat mereka buat mereka, salat kalian buat kalian. Kalau ada bacaan-bacaan mereka yang bid'ah, kalian membaca yang sunnah, maka kalian mendapatkan pahala, mereka mendapatkan ancaman dosa. Selesai. Enggak ada kaitannya. Salat kalian buat kalian sendiri, salat mereka buat mereka sendiri, walaupun salat berjamaah. Walihada haddadallah mawaqita lis-salah. War Rasul alaihi salatu wassalam akkadaha. Oleh karena itu, Allah memberikan batas-batas waktu untuk salat supaya bisa bersama-sama. Warka'u ma'ar raqi'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', disuruh bersama. Dan Allah haddada mawaqita lis-salah, dan Allah tentukan waktu-waktunya. Aqimis shalah li duluqis syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Di ayat lainnya disuruh untuk di pagi hari dan di sore hari. Di ayat lainnya disuruh untuk di siang hari. Di ayat lainnya sampai kemudian Nabi menyimpulkan dan Nabi mengajarkan dengan menegaskan bahwa salat itu ada 5 waktu. Qala akkadaha wa akhbara annahu satakunu umara, dan Nabi menegaskan juga bahwa nanti akan datang penguasa-penguasa. Yuakhiruna shalah, menunda-nunda salat. Ila syarqil mauta. Disebutkan ikhwan fiddin a'azakumullah hadisnya secara lengkap dalam riwayat Muslim. Kalau yang cetakannya sama ada dalam footnote-nya. Kita baca dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lafadznya secara lengkap dari Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas, bahwa Ala bin Abdurrahman masuk menemui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di rumahnya di Basrah. Hina sarafa min adh-dhuhr, ketika selesai salat duhur. Wadaruhu bijambil masjid, sedangkan rumahnya di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi qala asallaitum, ketika masuk menemui beliau, beliau berkata, asallaitumul asr, apakah kalian sudah salat asar? Faqulna lahu innaman sarafna as-sa'ata min adh-dhuhri. Apakah kalian sudah salat asar? Kami ini baru selesai salat duhur. Kata Anas, shallul asr, salat asar sekarang. Faqumna, maka kami bangkit untuk salat. Falamma sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ketika selesai, Anas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, yajlisu yarqubu asy-syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu salatnya munafik yang duduk melihat matahari sampai ketika matahari sudah mendekat di 2 tanduk syaitan, baru kemudian naqaraha arba'an. Naqar itu seperti ayam yang memakan makanannya. Artinya salat dengan cepat. La yadhkurullah fiha illa qalilan. Tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat nama Allah kecuali sedikit sekali. Ini hadis tentang ancamannya yang menunda-nunda salat. Sedangkan hadis tentang bagaimana perintah Nabi SAW ketika melihat penguasa-penguasa yang menunda-nunda salat, di footnote yang pertama. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang juga dalam Sahih Muslim. Dari Aswad, Al-Aswad dan Al-Qamah, qala, keduanya berkata, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di rumahnya. Faqala asallaha ula khalfakum? Apakah dia berkata, apakah dia salat atau mereka salat di belakang kalian? Faqulna la, tidak. Qala faqumu fasallu. Bangunlah, salat. Fasallu. Falam ya'murna bi adzanin wala iqamah. Disuruh salat tanpa menyuruh kami untuk adzan ataupun qomat. Qala wa dhahabna linaquma khalfahu fa akhadha bi aydina. Maka kemudian kami pergi untuk salat di belakang beliau. Beliau mengambil tangan-tangan kami. Faja'ala ahadana an yaminihi wal akhar an shimalihi. Mengambil tangan kami, yang satu dengan tangan kanannya, yang satu dengan tangan kirinya. Qala falamma raka'a wada'na aydiyana ala rakabina au rukabina. Kemudian ketika ruku, dia meletakkan tangan-tangan kami di lututnya, di lutut-lutut kami. Qala fadaraba aydina wa tabbaqa baina kaffaina. Ini memperbaiki rukuknya. Memegang tangan-tangan kami, meluruskan tangan-tangan kami, dan membuka telapak tangan kami. Tsumma adkhalahuma baina fakhidaihi. Qala falamma shalla, ketika salat, qala innahu satakunu alaikum. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, setelah memperbaiki salat kami, sesungguhnya nanti akan bangkit atas kalian penguasa-penguasa. Yuakhiruna salata an miqatiha. Menunda-nunda salatnya dari waktu-waktunya. Yakhnuqunaha ila syarqil mauta. Fa idza ra'aytumuhum qad fa'alu dhalik fa shallu salata li miqatiha waj'alu salatakum ma'ahum subhatan. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang menunda-nunda salat dari waktu-waktunya, dan mereka menunggu sampai hampir terbenam matahari. Kalau kalian lihat yang seperti ini sudah terjadi, maka sholatlah pada waktunya, sholat-sholat tersebut, dan kemudian jadikan sholat bersama mereka sekedar subhatan, sekedar sholat sunnah. Wa idza kuntum thalathatan fasallu jami'an. Kalau kalian bertiga, salat berjamaah bertiga. Wa idza kuntum akthar min dhalik falyu'mukum ahadukum. Kalau kalian lebih daripada itu, maka jadikan salah seorang kalian sebagai imam kalian. Wa idza raka'a ahadukum falyafrish dira'aihi. Dan siapa yang rukuk salah seorang kalian, maka hendaklah menghamparkan dira'aihi ala fakhidaihi. Falyajna walyutabbiq baina kaffaihi. Falakanni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arahum. Setelah itu diajarkan rincian salatnya. Asyahid min hadzal hadis, yang menjadi saksi dari hadis ini adalah akan terjadi penguasa-penguasa yang menunda salat sampai hampir keluar dari waktunya. Syarqul mauta, itu sudah hampir habis waktunya, sudah hampir terbenam. Atau sebagaimana hadis yang kedua dari Anas, matahari sudah ditanduk syaitan. Karena terbenam ditanduk syaitan, terbit ditanduk syaitan. Atau terbit ditanduk syaitan, atau terbenam ditanduk syaitan. Maka sholat yang demikian, sholat-sholat yang sudah keluar dari waktu-waktu sholat, maka diajarkan oleh mereka untuk tetap sholat bersama mereka, tetapi hendaklah sholat wajib pada waktunya, dan sholat bersama mereka sholat sunnah. Anggap itu sebagai subhatan. Ij'al subhatan. Sampai seperti itu barakallahu fikum. Sampai-sampai sholat wajib pun disuruh kita ikuti walaupun sudah salah keluar waktu. Tetapi sudah sholat wajib pada waktunya. Sudah sholat wajib pada waktunya. Karena khawatir sholat tadi akan rusak karena waktunya sudah mepet sekali. Atau sudah keluar dari waktu. Atau hampir keluar dari waktu. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Yu'tabar hadhihi shalah ka'annaha shalatul munafiqin. Salat yang seperti itu dianggap sebagai salatul munafiqin. Tetapi toh para sahabat menganjurkan untuk tetap salat bersama mereka pada salatul munafiqin. Hanya saja karena khawatir tidak sah, maka disuruh untuk salat wajib sebelum bersama mereka. Sehingga salat bersama mereka hanya sekedar saja. Kalaupun rusak, kami sudah salat sebelumnya pada waktunya. Wa ma'a dzalika amara bis salati ma'al jamaah. Walaupun demikian tetap diperintahkan untuk salat bersama jamaah di belakang imam tersebut, alladzi yu'akhiru shalah, padahal menunda salat. Qala lak, berkata kepadamu, salli fi baitika fa in wajadta jama'atan, salatlah di rumahmu. Kalau engkau dapati orang-orang bersamamu, maka jadikan salah satunya sebagai imam. Yusalluna fil masjid fasalli ma'ahum, kalau mereka sudah salat di masjid maka salatlah bersama mereka. Haula'i alladzina yata'ammaduna ta'khir as-shalah ila akhir waqtiha. Ini tentang orang penguasa-penguasa yang menunda salat dengan sengaja keluar dari waktunya. Ila dukhuli waqti tsani, sampai masuk pada waktu berikutnya. Sholat duhur sudah hampir asar. Sholat asar sudah hampir terbenam matahari. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Dikatakan yata'ammadun, menyengaja. Apalagi yang tertunda tidak sengaja. Kenapa gak mau sholat? Ah, sholat asarnya jam 4, apa-apaan? Asar jam 3, sholatnya jam 4. Bahkan di sini jam 5. Sebagian karena tidak sengaja. Sebagian karena memang mereka melihat masyarakat di situ pulang dari sawah adalah jam 4 lebih. Sehingga mereka sholat 4:30 atau jam 5. Itu barakallahu fikum masih sah. Bagaimana kalau ditunda sampai dekat maghrib? Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para penguasa-penguasa yang zalim, yang dikatakan salatnya salatul munafiqin. Waqi'ina fi jarimah, mereka ini terjatuh dalam dosa. Penguasa-penguasa yang zalim tadi yang menunda waktu salat sampai hampir masuk kepada salat yang berikutnya. Waqi'ina fi jarimah, sudah terjerumus dalam dosa. Lakinnaka idza ra'aitahum yusalluna fi jama'atin fasalli ma'ahum, tetapi kalau engkau melihat mereka salat berjamaah maka hendaklah kalian pun salat bersama mereka. Dhabbata fil umur wa hus ala wahdatil kalimah. Ini adalah ketelitian dalam perkara-perkara dan kesungguh-sungguhan dalam menjaga persatuan. Kesungguh-sungguhan dalam menjaga persatuan. Wa ibadul ummah anil khilafat, dan menjauhkan manusia dari perselisihan. Allati tuaddi ila tamziqatihim aw ila tamziqihim wa tashtitihim, agar menjauhkan mereka dari perselisihan yang membawa kepada perpecahan dan pertikaian. Ahlus sunnah akhadhu bihadzal manhaj, ahlus sunnah berpegang dengan manhaj yang seperti ini. Tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Tidak kemudian sholat Jumat pun mereka batalkan. Astagfirullah. Sudah meninggal orangnya, menang-menang lampuni dia. Jumat, bukan musafir, di rumah gak sholat Jumat. Ditanya, ya Ustaz, kenapa gak sholat Jumat? Ada apa sholat Jumat bersama Muqtaji Umbal, katanya. Ahlul bid'ah. Ini ajaran siapa? Ajaran siapa meninggalkan sholat Jumat karena khotib Jumatnya ahlul bid'ah, katanya gak mau mendengar syubhat alasannya. Saya duduk di sana, saya dengar syubhat. Saya gak mau sholat Jumat. Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Apakah ada dari salaf para sahabat atau tabi'in atau para a'immah kaum muslimin yang berpendapat seperti itu? Tidak ada. Mereka salat wajib, salat Jumat bersama mereka. Wara'ahum. Kalau khawatir, maka jangan dengarkan. Jangan ambil. Jangan pedulikan ucapan-ucapan sesatnya. Tetapi salatnya bersama mereka, tetap salat di belakang mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dikatakan, khalfa kulli imamin muslimin. Salatlah di belakang setiap imam muslim. Berarti ukurannya hanya keislaman. Kalau dia masih Islam, salat di belakang mereka. Illa, kecuali kalau dia sudah kafir, keluar dari Islam. Seperti para pengingkar-pengingkar sunnah. Seperti Syiah Rafidhah. Atau yang sejenisnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum hidayah wa rahmat. Wassalamualaikum taufiq. Subhanaka wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.